Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala selama kajian kesekian kali ya. Kita ke-40 dan hari ini adalah ke-40. Kita telah menyelesaikan sebuah buku yang berjudul Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram. Dan sekaligus saya sampaikan ini adalah kesempatan yang pertama bagi saya untuk membahas buku ini secara runut detail dari awal sampai akhir. Betul bahwasanya buku ini telah kita bahas di beberapa workshop dan juga di beberapa kajian bedah buku, tapi sifatnya hanya mencuplik beberapa bab. Namun Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kajian rutin setiap ba'da subuh memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa membahas secara detail dari mulai awal sampai akhir. Dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah menjadikan apa yang kita pelajari, Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendatangkan amal, dan bukan hanya sebatas wawasan yang hanya mengenal tapi tidak mendatangkan amal. Dan sebagai pelengkap, insya Allah saya akan jelaskan sedikit tentang beberapa turunan dari teori keseimbangan antara iwad dan muawad yang kemarin sempat kita bahas untuk menjelaskan batasan dari gharar. Setelah itu baru kita akan menyampaikan atau kita akan mengadakan tanya jawab. Kemudian kami juga ingatkan kepada para jamaah bahwa insya Allah nanti akan ada ujian dan soalnya sudah tersedia walhamdulillah dalam bentuk pilihan, pilihan ganda dan pilihan benar salah. Insyaallah akan kita tampilkan soal ujian itu melalui fanpage Aminur Bais dan Anda bisa mengikutinya, dan insyaallah nanti akan disediakan beberapa hadiah bagi mereka yang berprestasi. Kita akan coba terlebih dahulu menjelaskan tentang keseimbangan antara iwad dan muawad. Melanjutkan materi yang kemarin, rumus keseimbangan antara iwad dan muawad itu ternyata tidak hanya berlaku untuk kasus masalah gharar, tapi juga berlaku untuk kasus yang lain. Yang pertama, iwad dan muawad harus ada. Saya nyatakan di sini harus ada. Yang saya maksud harus ada, iwad harus ada, muawad harus ada. Jika salah satu tidak ada, maka ada kemungkinan itu adalah transaksi yang dolim, atau kemungkinan yang kedua itu adalah transaksi riba. Sehingga di sini kalau kita tulis iwad harus ada, muawad juga sama, harus ada. Jika salah satu tidak ada, maka tadi kemungkinan yang pertama adalah itu kedzaliman, atau yang kedua itu adalah transaksi riba. Contoh ketika salah satu tidak ada yang bentuknya kedzaliman, iwadnya ada tapi muawadnya tidak ada, maka ini zalim. Contohnya Bapak, ada orang sudah bayar tapi dia tidak mendapatkan hak apapun, berarti dia didzalimi oleh penjual atau didzalimi oleh pihak penyedia jasa. Karena itu ketika dia sudah bayar tapi tidak mendapatkan hak apapun, pihak penjual tidak bisa menjelaskan apa yang bisa saya dapatkan, berarti pada hakikatnya dia dizalimi oleh pihak penjual. Kasus ini sempat terjadi dan dibahas oleh Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi ketika beliau menyinggung tentang uang masuk sekolah. Misalnya ada istilah uang apa? Uang pendaftaran, uang gedung, uang pangkal, uang apa lagi? Uang ini kan gitu ya. Dalam beberapa pesantren atau beberapa sekolah, pihak penyelenggara pendidikan, pihak pesantren, mereka mewajibkan ada itu, ada uang ini, uang ini, uang ini. Nah, ketika diminta rinciannya kayak apa, mereka tidak bisa menjelaskan. Sebenarnya kalau pihak pesantren bisa menjelaskan, uang ini untuk ini, uang ini untuk ini, nggak ada masalah. Tapi ketika nggak bisa menjelaskan, berarti iwatnya ada, muawatnya tidak ada. Dan itu kezaliman. Loh, saya kan sudah bayar uang gedung, kenapa masih bayar uang pangkal, uang pembangunan? Ini untuk apa padahal saya sudah bayar? Nah, ketika kita sudah bayar, sementara muawatnya tidak ada, kita nggak dapat apapun, berarti kita di posisi dizalimi oleh pihak yang menerima uang itu. Karena itu kata kuncinya, jika lembaga pendidikan bisa menjelaskan muawatnya apa, selesai urusan. Tapi kalau dia nggak bisa menjelaskan, berarti pembayaran itu untuk sesuatu yang nilainya tidak jelas, ya. Kecuali jika akadnya bukan akad muawadat, tapi akad tabaruat. Misalnya wakaf, wajib wakaf sekian. Kalau wajib wakaf, berarti itu nilainya sebagai wakaf. Dan wakaf itu tidak boleh diwajibkan, karena dia sifatnya adalah akad sosial, dan akad sosial itu akad yang sifatnya sukarela, tidak boleh diwajibkan. Atau apalagi misalnya uang gedung itu kan berarti ada kemungkinan dia digunakan untuk wakaf. Berarti kalau wakaf sifatnya harus sukarela. Karena kembali ke sini dulu ya. Dulu kita sudah mengenal ada akad tabarruk, akad sosial, dan yang kedua adalah akad muawadat, akad komersil. Kalau ini satu arah. Dalam akad tabarruk tidak ada rumus iwat dengan muawad. Enggak ada rumus seperti ini. Enggak ada. Kenapa? Karena dia satu arah. Contohnya bayar zakat. Orang miskin kan enggak ngasih apapun. Contoh yang lain, Anda berdonasi. Anda dapat apa dari donasi? Anda tidak dikasih apapun. Karena sifatnya tabarruk, sifatnya sosial. Dan semua akad yang sifatnya sosial itu satu arah. Anda menyerahkan dan Anda tidak mendapatkan apapun. Nah, ini tidak bisa digunakan keseimbangan iwad dan muawad. Tapi untuk muawadot, sebagaimana namanya muawadot, berarti ada iwad dan ada muawad yang diserahkan. Maka berlakulah rumus keseimbangan itu, iwad sama dengan muawad. Baik. Lah, di antara ciri tabarruk, di antara ciri akad sosial, dia sifatnya sukarela. Karena yang namanya donasi atau setiap kegiatan yang sifatnya sosial itu bentuknya adalah atas keinginan dan dorongan pribadi, maka statusnya adalah amal yang sifatnya sukarela. Berbeda dengan muawadot. Kalau muawadot boleh diwajibkan. Bapak kalau mau mendapatkan ini harus bayar ini. Anda kalau mau mendapatkan layanan kami harus bayar sekian. Nah, itu muawadot. Nah, muawadot boleh diwajibkan. Misalnya, sekolah kami memberikan layanan seperti ini. Biaya untuk bisa mendapatkan layanan ini nilainya sekian. Nah, ketika dia bisa menyebutkan itu, berarti akadnya muawadot. Karena itulah yang sifatnya muawadot ini lazim ya, atau wajib, wajib, tapi ada manfaat yang didapatkan, manfaat terukur yang didapatkan. Nah, manfaat terukur yang didapatkan bisa bentuknya jasa, bisa bentuknya layanan yang lain. Nah, yang dipersoalkan kemarin oleh Al-Ustaz Dr. Erwandi adalah nyebutnya wakaf tapi statusnya wajib. Bagi para wali santri, wajib wakaf untuk pembangunan gedung senilai sekian. Wakaf pembangunan gedung senilai sekian. Wakaf itu harusnya tabarru'. Dan tabarru' itu sifatnya sukarela, tidak wajib. Nah, kalau sukarela, maka jangan diwajibkan. Saya bayar, saya dapat apa, kan gitu ya. Oh, Anda dapat untuk pembangunan gedung. Loh, katanya itu dari wakaf. Kenapa santri diwajibkan untuk bayar? Padahal itu dari wakaf. Tayyib, kurang lebih seperti itu. Keseimbangan antara iwat dan muawat dengan catatan yang pertama, keduanya harus ada. Yang kedua, contoh yang lain ya. Ini tadi contoh satu yang statusnya dolim. Kita akan melihat contoh yang kedua yang statusnya riba. Iwatnya ada, muawatnya tidak ada, dan itu bisa jadi riba. Ini ada, ini tidak ada. Yang kedua ini statusnya riba. Contohnya gimana? Ada orang utang 1 juta. Ada orang utang 1 juta. Kemudian dia diwajibkan untuk membayar 1 juta plus 100 ribu. Baik. Anda bisa lihat apa penyeimbang dari 100 ribu? Apa penyeimbang dari 100 ribu? 100 ribu ini enggak ada penyeimbangnya, kosong. Berarti dia menyerahkan 100 ribu, tapi dia enggak mendapatkan apapun. Karena waktu utang dia cuma dapat 1 juta. Plusnya enggak ada, tapi dia diminta untuk bayar 100 ribu. Maka kelebihan 100 ribu yang dibayarkan oleh pihak nasabah atau pihak yang mendapatkan utang, ini statusnya adalah riba. Lain halnya kalau begini ya, utang 1 juta, begitu. Lalu di sini ada biaya transfer. Biaya transfer, sehingga nanti dia harus mengembalikan 1 juta plus biaya transfer. Kalau ini boleh, ini bukan riba. Apa penyeimbang biaya transfer di sini? Jawabannya adalah biaya transfer yang ada di sini. Sehingga kalau antara yang utang dan yang memberi utang beda bank, lalu butuh biaya transfer, siapa yang nanggung? Kemarin ada pertanyaan seperti itu lewat WA, tapi tidak saya jawab. Karena kaedahnya pertanyaan lewat WA boleh tidak dijawab secara langsung dan masuk ke HP pribadi saya ya. Mohon maaf barangkali yang bertanya mendengarkan ini. Jadi kalau masuk 1 juta dan ada biaya transfer, siapa yang menanggung biaya transfer? Kata kuncinya adalah yang mendapatkan manfaat. Siapa yang dapat manfaat? Yang dapat manfaat dalam hal ini orang yang berutang. Baik, berarti dia yang nanggung biaya transfer. Yang memberi utang kan gak dapat manfaat. Yang dapat manfaat adalah yang menerima utang. Berarti biaya transfer ditanggung oleh yang menerima utang. Baik, bisa dipahami insya Allah ya. Jadi untuk kasus pertama, kasus dolim, ketika muawat tidak ada, dia tidak bisa menjelaskan apa yang bisa saya dapatkan ketika saya bayar, maka ini dolim. Yang kedua, muawat tidak ada, kita membayar tapi tidak ada sesuatu yang kita dapatkan, dan itu statusnya riba. Ketika itu terjadi dalam akad utang piutang. Makanya biasanya dikasih penjelasan gini, kenapa saya harus bayar 100 ribu pak? Lo itu uang lelahnya uang. Nah, uang lelahnya uang. Duitku yang 1 juta itu capek kamu gunakan, maka sebagai gantinya kamu harus bayar 100 ribu. dan tidak ada istilah uang lelah uang. Ada sebagian BMT yang pernah menyampaikan seperti itu, uang sewa untuk uang. Jadi 100 ribu ini dianggap sebagai uang sewa uang. Menyewakan uang itu tidak ada. Adanya menyewakan motor, menyewakan mobil, menyewakan rumah. Tapi kalau menyewakan uang, itu tidak ada. Tayyip, sekarang kita lanjutkan. Yang kedua, keseimbangan antara iwat dengan muawat. Yang kedua adalah harus jelas. Di sini ketangkap? Baik. Iwat dan muawat harus jelas. Sehingga iwatnya jelas, muawatnya juga jelas. Ini kemarin sudah kita bahas dengan detail. Jika salah satu tidak jelas, ini jelas misalnya, yang ini tidak jelas, maka statusnya adalah gharar. Statusnya gharar. Dan ini kemarin sudah kita bahas dengan rinci beberapa contoh antara iwat jelas dan muawat yang juga harus jelas. Demikian pula contoh ketika iwatnya jelas tapi muawatnya tidak jelas, yaitu statusnya akad gharar. Yang ketiga, iwat dan muawat tidak boleh, iwat dan muawat tidak boleh gabung. Iwat dan muawat tidak boleh gabung. Dalam arti begini, iwat dan muawat harus terpisah. Yang satu muawat, yang satu iwat. Kalau terjadi kayak gini, iwat plus muawat bergabung seperti ini, ini hukumnya enggak boleh ya. Hukumnya enggak boleh. Ini pernah disampaikan oleh Ibnu Qayyim ketika beliau menjelaskan tentang cara tobat harta haram. Di buku yang kemarin sudah kita singgung tentang cara tobat harta haram, beliau menyampaikan ini, tidak boleh menggabungkan antara iwat dengan muawat. La yajma'u bainal iwat wal muawat. Tidak boleh menggabungkan antara iwat dengan muawat. Jika iwat dan muawat bergabung, berarti tidak terjadi transaksi apapun. Maka tidak boleh digabungkan. Nah, ini untuk penerapannya bisa diterapkan untuk masalah cara taubat harta haram. Cara taubat harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Sebagaimana keterangan Ibnu Qayyim yang kemarin sudah kita bahas, Anda bisa ulang lagi, cara taubat harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Coba kita carikan kemarin ya. Ada di halaman, ada di halaman 226. Ada di halaman 226. Harta haram diperoleh dengan saling ridho. Saya kasih garis bawah, tidak boleh dikembalikan. Ibnu Qayyim menjelaskan, fala yajuzu ayajma'alahu bainal iwad wal mu'awad. Tidak boleh menggabungkan antara iwad dengan mu'awad. Ada di halaman 226. Baik. Sehingga orang yang sudah menjual rokok misalnya, atau jual khamer, lalu dia dapat duit, setelah berselang sekian pekan dia tobat, maka dia tidak boleh mengembalikan itu duit kepada pembelinya. Dan Ibnu Qayyim mengatakan jika itu dilakukan, berarti iwat dan muawatnya tergabung pada satu orang. Saat terjadi tukar menukar, uang diserahkan, rokok diserahkan, berarti iwat dan muawat terpisah. Begitu uangnya dikembalikan, berarti iwat dan muawat bergabung. Dan itulah yang dimaksud menggabungkan iwat dengan muawat. Baik, dalam cara taubat harta haram yang saling ridho ya, yang saling ridho, hukumnya ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, yang kedua, menggabungkan iwad dan mu'awad dalam satu keadaan, yaitu membatalkan akad jual beli secara sepihak. Membatalkan akad jual beli secara sepihak tanpa alasan. Atau bisa juga ya, atau menahan salah satu objek tanpa alasan. Kok panjang sekali Pak? Contohnya gimana? Contohnya ya, contohnya saya sudah membayar, tapi ternyata uang itu tidak dianggap sebagai milik penjual. Yang kita jadikan sebagai contoh adalah kasus di marketplace. Ini ada penjual. Begini, customer mentransfer uang, tapi transfernya ke marketplace. Ketika customer mentransfer uang ke marketplace, ini transfer uang ya, mengendap di rekening bersama. Penjual mengirim barang ke customer, bukan ke marketplace, tapi langsung ke customer. Ini aliran uang, ini aliran barang. Baik, yang jadi pertanyaan, uang ini milik siapa? Uang ini milik siapa? Uang milik siapa? Nah, begini ya, milik customer, milik marketplace, atau milik penjual? Maka pertanyaan berikutnya adalah, sudah akad atau belum? Sudah. Dan penjual sudah mendapatkan notifikasi untuk segera mengirim barang ke customer. Sehingga begitu penjual dapat notifikasi, dia langsung kemas, dia kirim hari itu. Uangnya masih mengendap di marketplace selama sekian hari sampai barang tiba di customer. Milik siapa uang ini? Kalau Anda mengatakan uang itu masih milik customer, berarti menggabungkan antara iwad dan mu'awad. Loh, barang sudah dikirim, kok uangnya masih dianggap milik customer? Barang sudah dikirim oleh penjual, sudah akad, berarti uang ini sudah bukan lagi milik customer. Karena tidak boleh menggabungkan antara iwad dengan mu'awad. Sehingga teori ini menjawab kesalahan anggapan sebagian orang bahwa uang di marketplace adalah milik customer yang diutangkan ke pihak marketplace untuk nantinya dipakai beli barang ke penjual. Itu keliru. Kenapa? Karena sudah akad. Jika sudah akad, maka iwad dan mu'awad nggak boleh gabung nih, harus terpisah. Ini tidak boleh lagi menjadi milik pembeli, dan ini sudah pindah jadi milik pembeli. Berarti iwadnya pindah ke penjual, mu'awadnya pindah ke pembeli, karena sudah akad. Jika ada yang mengatakan uang ini masih milik pembeli, berarti ini enggak terjadi kan? Sehingga nanti iwad dan mu'awad tergabung dalam satu arah, dan itu tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Baik, semoga bisa dipahami. Ini beberapa teori yang bisa kita turunkan terkait kasus iwad dengan mu'awad. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Anda yang mau menyampaikan pertanyaan atau menyampaikan sesuatu, bisa di nomor telepon seperti yang tersedia, 0812 2444 3344. Kita punya banyak waktu untuk tanya jawab insyaAllah. Baik, kita dahulukan pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah membeli barang orang yang dapat barangnya dari lelang resmi pegadaian? Beli barang dari lelang resmi pegadaian. Baik, kita coba angkat satu penelpon dulu. Silahkan. Silahkan. Anda sudah terhubung, silahkan Bapak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Ya, tapi saya mau nanya, ini mengenai yang kemarin akad ini apa? Ketika kita membeli barang produk dengan biaya nominal 100.000. Ya. Ketika kita belanja belanja dengan 100.000 mendapatkan kupon. Nah, sekarang kupon itu berganti dengan poin dan. Jadi ketika poin itu sudah terkumpul sekitar 1 juta poin atau 100.000 poin, bisa ditukarkan dengan suatu barang. Baik. Nah, itu. Cukup, Bapak? Itu hukumnya gimana, Dan? Baik. Oke, jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Baik, untuk yang pertama membeli barang lelang dari pegadaian ya, lelang resmi. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah taala, dalam transaksi utang piutang yang menggunakan barang gadai, ketika pihak yang berutang tidak bisa membayar, maka objek gadai tidak otomatis pindah hak milik. Aturan seperti ini adalah aturan yang terjadi di zaman jahiliyah. Dan sempat dulu para sahabat, ada sebagian sahabat yang mau melakukan seperti itu. Sahabat A ngutangi sahabat B. Nah, ketika sahabat B ini tidak bisa bayar, sahabat A beliau langsung mengatakan, kalau begitu ini milik saya. Kemudian dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah adanya barang gadai, sementara pihak yang berutang tidak bisa bayar, tidak otomatis barang itu langsung pindah hak milik menjadi milik pembeli. Sehingga ketika dia nggak bisa bayar, barang itu tetap jadi milik pembeli. Terus bagaimana solusi untuk penyelesaian utangnya? Solusinya adalah barang ini dijual ke pihak yang ketiga. Siapa yang menjualnya? Yang menjualnya pemilik. Siapa pemiliknya? Orang yang utang. Berarti orang yang utang dipersilahkan, tolong kamu jual barang ini ke orang lain, terserah, agar barang ini setelah laku bisa kamu jadikan untuk pembayaran utang. Nah, maka dia dikasih wewenang untuk menjual. Nah, jika pemilik memberikan izin kepada kita sebagai pemberi utang, saya titip tolong jualkan. Nah, itu juga boleh. Nanti pemilik menyatakan, dengan ini saya memberikan hak perwakilan bagi pegadaian atau bagi si A untuk menjualkan barang saya yang itu merupakan barang jaminan. Maka nanti si A bisa menjualkan. Nah, ketika si A menjualkan, berarti posisi dia sebagai wakil. Wakil bagi orang yang utang. Nah, ketika sebagai wakil bagi orang yang utang, berarti dia harus menyerahkan atau dia harus menjual dengan harga normal yang berlaku di masyarakat atau atas seizin pihak yang berutang. Pak, ini sudah saya tawarkan harga sekian tapi enggak ada yang mau. Maunya lebih rendah. Maka Anda boleh misalnya meminta kepada pemilik, bisa enggak harganya saya turunkan? Tapi harus izin dulu. Nah, kalau dia mengizinkan, silakan. Nah, kemudian bagaimana kalau terjadi deadlock? Pemilik tidak mau bayar utang dan dia enggak punya apapun. Sementara dia enggak mau menjual barangnya. Pihak pegadaian juga enggak bisa menjual secara sepihak. Deadlock ya. Dia mau jual tapi enggak bisa karena pemilik tidak mengizinkan. Sementara dia tagih utangnya, ternyata dia enggak mau bayar. Baik. Pemerintah punya hak dalam hal ini untuk melerai sengketanya. Dengan cara apa? Pemerintah berhak untuk memaksa pemilik agar menjual barang itu. Jika ternyata pemilik tetap enggak mau menjualnya, maka pemerintah punya hak paksa. Nah, di saat itulah pemerintah mengambil alih untuk menjual barang itu dalam rangka menjaga hak orang yang memberi utang. Baik. Pembahasan ini tidak berhubungan dengan masalah riba ya. Saya hanya menjelaskan tentang bagaimana penyelesaian barang gadai. Sehingga kalau misalnya utangnya 1 juta ya wajib balik 1 juta, tidak boleh lebih dari itu. Dan nanti ketika barang terjual, maka hasilnya dipakai untuk menutupi nilai utang, tidak boleh ada kelebihan dari 1 juta. Nah, yang jadi masalah itu begini, biasanya barang yang dijual oleh pihak pegadaian itu dijual dengan harga yang murah. Misalnya utang 1 juta. Tentu objek gadainya di atas 1 juta, objek gadai 2 juta. Dijual oleh pihak pegadaian, ini utangnya 1 juta sudah dicicil tinggal 500. Akhirnya dijual oleh pihak pegadaian, pokoknya yang penting cepat laku. Biar nanti utangnya nutup. Sehingga misalnya dari 1 juta kena bunga jadi 1 juta 200, dicicil 500, berarti kurang 700. Akhirnya dijual, pokoknya barang ini jual saja 1 juta. Padahal normalnya 2 juta. Nah, ketika dijual 1 juta, kita beli, berarti kita dolim di situ. Kenapa disebut dolim? Orang ini menjual barang milik orang lain dengan cara yang jauh di bawah harga standar, tanpa izin dari pemilik, dan itu membuat pemilik rugi. Dan kejadian realnya seperti itu. Itulah yang membuat kita kenapa lelang resmi di pegadaian atau di perbankan itu tidak kita rekomendasikan, karena biasanya dijual dengan harga yang jauh di bawah harga standar. Kecuali kalau Anda langsung menghubungi pemiliknya, "Pak, saya beli saja sebelum dilelang oleh pihak pegadaian." Atau kalaupun sudah masuk lembaga lelang, nanti dia bisa batalkan, "Pak, ini mau saya bayari, ini tolong barangnya jangan dilelang." Dan pegadaian biasanya juga melayani itu. Maka Anda beli dari pemiliknya dengan harga normal, insya Allah tidak masalah. Tayyip. Kemudian yang kedua, pertanyaan melalui telepon, 100 ribu dapat poin, nanti poinnya dikumpulkan dan bisa ditukar barang. Jawabannya boleh, tidak ada goror di sini. Undian saja boleh, karena ini sifatnya hanya mengikuti, apalagi sifatnya hanya poin. Apalagi poin yang itu sebenarnya adalah deposit kita untuk nanti bisa kita tukar dengan barang yang lain. Sehingga insya Allah tidak masalah ketika dapat poin, selama itu terukur. Wallahu a'lam. Tayyib. Silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda dengan Deden dari Bekasi mau tanya untuk masalah bukan hutang piutang tapi penipuan. Jadi anak kerjasama sama orang untuk menjual barang, menjual beli barang, terus orang tersebut awalnya bilang ini ada barang A dengan harga sekian, anak transfer uang ke beliau, terus ternyata barangnya nggak ada dan uang anak belum dikembalikan. Itu maksudnya itu utang piutang, dan apakah boleh kita harusnya kalau ada barang tersebut dia kan menjanjikan insya Allah akan untung sekian sekian, tapi barang yang nggak ada ya untungnya nggak ada, apakah boleh kita untuk minta pertanggungjawabannya beserta dengan keuntungan yang dijanjikan? Itu aja. Baik, dan jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Status uang ini adalah uang utang. Anda punya hak untuk menagih orang itu hanya senilai uang yang telah Anda setorkan. Dan tidak termasuk keuntungan. Kenapa? Karena tidak ada usaha, tidak ada kerja, Anda tidak mendapatkan barang itu, sehingga otomatis Anda tidak menjual barang itu, sehingga tidak ada margin yang berhak untuk Anda dapatkan. Karena itu status keuntungan ini adalah keuntungan yang ya sifatnya hanya rencana, harapan. Karena tidak ada realnya, maka Anda tidak boleh mengambil lebih dari itu. Karena itu Anda hanya boleh mengambil senilai uang yang pernah Anda serahkan. Wallahu a'lam. Dan masalah dosa atau tidak, itu kembali kepada apakah Anda sudah merelakan ataukah tidak. Jika sudah ditransfer senilai utuh dan Anda masih merasa sakit hati karena orangnya enggak minta maaf, maka Anda berhak untuk mendoakan keburukan bagi dia sebagai posisi orang yang didolimi, atau Anda berhak meminta orang ini untuk minta maaf karena dia telah melakukan kedoliman. Wallahu a'lam. Dan masalah, silakan. Baik. Mohon yang sudah siap menelpon agar volumenya dikecilkan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mungkin saya kan menjual barang, kemudian setiap ada pembeli yang mengambil barang, saya pesan dulu saat ke toko lain. Baik. Kemudian kemudian orang itu, saya user itu, saya suruh bayar DP supaya barang tersebut rahasia untuk diambil, karena siapa tahu nanti belakangan barang tersebut tidak jadi diambil karena harganya agak mahal. Bagaimana hukum itu? Baik, berarti Bapak tidak sedia barang ini ya? Iya, artinya barang saya cuma perlihatkan gambar, kemudian spesifikasinya seperti ini, kemudian usernya nanti pesannya sama saya sudah begitu. Baik, cukup Bapak. Iya, Mas Yarsal, bagaimana hukumnya orang yang kerja di bank konvensional sebagai satpam, apakah gaji yang dia terima halal atau haram? Itu aja. Jazakumullah khairan. Untuk pertanyaan yang pertama, wallahu ta'ala alam, dari kasus yang Anda sampaikan, berarti Anda menjual barang yang belum dimiliki. Anda belum punya barang itu dan Anda minta DP dari calon konsumen Anda. Anda minta DP dari calon konsumen, maka posisinya berarti barang belum Anda miliki dan uang belum dibayar secara tunai. Maka yang terjadi adalah jual beli kalik bil kalik, jual beli utang dengan utang, dan jual beli utang dengan utang hukumnya terlarang dengan ijma ulama. Sebagai solusinya, pertama, Anda minta customer, Anda minta konsumen untuk melakukan akad salam dengan ketentuan dia harus membayar secara tunai di depan. Misalnya harga barang 100 juta, berarti dia harus membayar ke tempat Anda 100 juta. Setelah itu Anda carikan barang itu dari supplier. Anda beli, dan tentu saja Anda boleh ngambil margin di situ ya. Misalnya Anda bisa beli dengan harga 90 juta. Berarti Anda dapat margin 10, hukumnya boleh. Karena dalam hal ini Anda melakukan akad salam. Dengan syarat tadi, pembayarannya harus tunai, dan penyerahan barang, waktu penyerahan barang harus ditentukan. Kapan? Apakah bulan depan ataukah sekian bulan lagi? Tapi kalau model tadi, bayar DP dulu, kemudian Anda cari di supplier, setelah barang dapat, lalu barang Anda bawa pulang, kemudian dia nanti bayar sisanya setelah barang sampai di tempat customer, yang seperti ini disebut oleh para ulama dengan sebutan jual beli utang dengan utang atau jual beli kalik bil kalik, dan itu hukumnya dilarang. Kemudian mengenai pekerjaan menjadi satpam di bank, itu boleh ataukah tidak? Wallahu ta'ala alam, tidak kita pungkiri ada sebagian fatwa yang membolehkan. Dan fatwa ini disampaikan oleh Asy-Syaikh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala. Alasan beliau, karena satpam di bank itu kerjanya, tugasnya adalah bukan menjaga riba, tapi tugasnya adalah man'ut ta'addi wa man'ut dhulmi, mencegah jangan sampai ada tindakan kedzaliman yang dilakukan oleh orang lain. Sehingga kerjanya itu menghalangi potensi kriminal, lalu dia dibayar. Maka nilai yang dia terima di sini hukumnya diperbolehkan. Namun dia tidak boleh membantu terjadinya transaksi. Nah, kita tahu bahasanya satpam di bank itu tidak sebatas security, tapi kadang dia juga membantu. Makanya begitu nasabah datang, dia tanya, kamu agamanya apa? Enggak ada ya. Kemarin yang sempat terjadi kan, orang bercadar tidak boleh masuk ya, di salah satu bank, dan sempat viral. Katanya bagian manajer melarang orang bercadar masuk di bank. Ya, gak tahu ya, kenapa yang bercadar dilarang masuk bank. Ya alhamdulillah, nanti dia bisa masuk masjid. Ya. Kalau dilarang untuk di bank. Tayyip. Dalam kasus seperti ini berarti satpam fungsinya tidak hanya sebatas untuk pengamanan. Tapi begitu nasabah datang, Anda mau apa? Mau store, mau ini, mau ini. Oh, mau ini. Baik, slipnya ada di sini. Ambil slip ini, diisi dulu. Nanti setelah itu ke teller atau ke CS atau kemana. Nah, ketika fungsi itu juga dijalankan dan dia dapat gaji dari itu semuanya, berarti posisi satpam tidak hanya sebatas sebagai pengaman. Lain halnya kalau kayak gini ya, ada mobil gas itu ya, G4S itu, yang dia mau ngisi ATM. Nah, itu kan bawa aparat lengkap dengan senjata. Ya. Ketika ada yang mencurigakan, nah aparat itu langsung bertindak. Berarti posisi aparat ini sebagai apa? Pengaman, jangan sampai uang ini ada yang ngambil. Nah, insya Allah aparat ini berhak untuk mendapatkan upah sesuai dengan kerjanya. Pernah ada pengisian ATM di Indomaret gitu ya. Kemudian saya datang pakai jaket. Wah, begitu datang aparatnya langsung berdiri. Wah, berdiri bukan menghormat tapi mencurigakan ini yang datang. Padahal saya cuma mau belanja ya. Baik. Jadi sebatas untuk mengamankan, insya Allah menurut Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, beliau membolehkan. Tapi kalau sampai pada tahapan dia turut melayani, dia menjelaskan tentang prosesnya, kamu nanti dari sini ke sini ke sini, dari ini silakan ngambil antrian ke CS, tunggu di situ. Berarti dia juga membantu terjadinya proses transaksi ribawi. Wallahu taala alam. Nah. Baik, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, dari Umur Rafif dari Jakarta, Ustaz. Mau menanyakan begini, Ustaz. Saya saya ada membeli makanan, snack lah gitu ke teman saya seharga kurang lebih 60.000. Nah, tapi teman saya itu ada mesen bahan makanan ke saya kayak tepungnya atau apa gitu senilai 30.000 kurang lebih. Nah, terus kita janjian nih, ketemu hari ini misalnya gitu ya Ustadz ya. Saya bawa bahan makanan yang bahan tepung-tepungan itu yang dipesan teman saya, sama dia bawa yang pesanan saya. Nah, apakah waktu penyerahan itu apakah uang sama uang dulu atau boleh? Misalnya kan saya beli ke dia kan 60.000 ya, itu dia ke saya 30.000 misalnya. Bahan yang pesanan dia itu plus uang 30.000, boleh nggak langsung diserahkan gitu, Ustaz? Ini bentuknya snack apa, Bu? Gimana, Ustaz? Bentuknya snack apa? Itu kayak peyek gitu, Ustaz. Peyek. Baik, cukup. Apa kerupuk lah gitu, Ustaz. Seharga 60.000 saya pesan sama dia. Dia pesan sama saya. Saya beli toko bahan kue itu tepung. Nah, senilai 30.000. Sementara baik, saya beli ke dia senilai 60.000 untuk snack-snack itu. Nah, apakah tepung plus 30.000 saya kasih ke dia langsung atau uang dulu lah, nanti urusan barang setelah penyelesaian uang-uang itu, pembayaran itu. Gimana tuh, Ustaz? Ininya, Ustaz. Baik. Sebaiknya gitu. Nah, barakallahu fiik. Makasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya tanya apa snacknya dan Anda menjawab peyek, berarti insya Allah kita sudah bisa menangkap pertanyaannya. Peyek bukan termasuk bahan makanan pokok. sehingga terjadi pertukaran antara tepung dengan peyek. Di sana tidak dipersyaratkan harus tunai dan juga tidak disyaratkan harus sama kuantitasnya karena peyek bukan termasuk benda ribawi. Lain halnya kalau misalnya Anda menukar antara tepung dengan apa misalnya? Dengan bahan makanan atau dengan makanan yang masih pokok juga. Ya, maka berarti perlu kita bahas tentang aturan tukar-menukar benda ribawi. Karena peyek bukan termasuk benda ribawi, maka fleksibel. Sehingga Anda bawa tepung plus uang 30 ribu langsung diserahkan. Dan Anda dapat peyek sekian kilo sesuai yang Anda pesan. Hukumnya boleh, tidak ada aturan khusus dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita bacakan pertanyaan melalui WA. Baik Ustaz, dari pemirsa ANB Official di Jepang. Apa hukumnya jual beli online? Apa hukumnya jual beli online termasuk riba? Dan yang kedua, jika ada yang tetangga atau ayam liar bertelur di rumah saya, apakah halal saya konsumsi? Baik. Apa hukum jual beli online? Apakah termasuk riba? Jawabannya tidak riba. Jual beli online dengan offline secara umum hukumnya sama. Kecuali untuk objek yang dia harus diserah terimakan secara tunai. Maka dia tidak bisa dilakukan dengan akad melalui online. Seperti emas atau perak. Ketika dipertukarkan dengan uang, syaratnya harus tunai. Sehingga tidak boleh dibuat online, uang dikirim melalui transfer, sementara emas menyusul proses pengirimannya. Kalau ini terjadi, maka ada riba nasi'ah. Tapi untuk objek yang lain, barang-barang yang lain, HP, pakaian, dan seterusnya, maka di-online-kan hukumnya boleh. Kemudian mengenai hukum apa tadi? Ayam bertelur di rumah kita. Apakah itu menjadi hak milik kita? Jawabannya bukan hak milik kita, sehingga tetap jadi milik tetangga. Hukum yang sama, ada pohon yang masuk ke halaman kita, lalu berbuah di situ. Ada buahnya di daun itu. Apakah buah itu milik kita? Jawabannya itu milik tetangga. Sebagaimana ketika tetangga parkir motor di depan rumah kita, itu bukan otomatis jadi milik kita. Maka ayam tetangga yang bertelur di halaman rumah kita juga bukan milik kita. Dan pohon yang masuk ke halaman kita, kemudian di situ ada buahnya, juga bukan milik kita. Itu semuanya adalah milik tetangga. Karena kaidahnya ya, al-mal wa ma yatawalladu minal mal li sahibil mal. Harta dan turunannya itu menjadi milik pemilik harta pokoknya. Telur itu turunan ayam. Maka siapa pemilik telur ini? Jawabannya adalah pemilik ayam. Karena itu dia tetap menjadi milik tetangga. Nah, kecuali kalau tetangga Anda mengizinkan, kalau bertelur di rumah Bapak silahkan ambil aja. Kalau seperti itu tidak masalah. Tapi pada asalnya tetap itu milik tetangga. Wallahu ta'ala alam. Baik, putus. Kita lanjutkan pertanyaan melalui WA. Silakan. Baik, Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan dari hamba Allah di Cimanggis. Misalnya saya meminjamkan uang ke saudara saya yang tidak dibataskan waktu pembayarannya. Apakah saya masih membayar zakatnya, Ustaz? Karena sudah mencapai nisab dan uangnya masih di saudara saya. Baik. Nah, coba angkat satu penelpon. Silahkan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Anda sudah terhubung. Ustaz, saya melanjutkan pertanyaan yang sebelumnya Ustaz. Jadi saya kan ada menjual barang. Jadi saya ada customer yang pesan sama saya dan saya baru saya belikan, tapi tanpa DP. Itu boleh nggak, Ustaz? Customer pesan, Bapak belikan tanpa DP. Iya. Baik. Cukup, Bapak? Cukup, Ustaz. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Baik, untuk zakat piutang, Zakat piutang dibagi oleh para ulama menjadi dua. Pertama, piutang lancar, dia dizakati. Piutang lancar itu terjadi pada kondisi satu, yang berutang orangnya memiliki kemampuan untuk bayar. Bahasa lainnya orang kaya. Yang kedua, orang yang berutang mudah untuk ditagih. Bukan model orang yang susah untuk ditagih, bukan model welut ya. Ketika ditangkap ucul, ya. Bukan. Sehingga dia ketika ditagih kapanpun dia bisa bayar, dan dia bukan tipe orang yang suka lari dari utang. Tayib. Ketika yang memegang utang Anda adalah orang yang kriterianya seperti ini, maka uang di situ terhitung sebagai piutang lancar, wajib untuk dizakati. Sebaliknya, yang kedua adalah piutang macet. Piutang macet terjadi ketika dia tidak memenuhi dua kriteria ini. Nah, untuk piutang macet, dia tidak dizakati selama belum ada pegang. Selama belum Anda pegang, dan dia baru dizakati setelah Anda menerimanya. Nah, kemudian ulama beda pendapat, dia dizakati berapa kali? Sebagian mengatakan dia dizakati selama masa dia berada di luar. Misalnya, dipegang oleh orang yang utang selama 3 tahun. Berarti nanti zakatnya 2,5% kali 3. Kalikan nominal utang. Dan ini pendapat Syafi'iyah. Pendapat yang kedua, dia dizakati sekali. Begitu Anda terima, maka langsung dizakati 2,5% kali nominal utang ketika Anda menerimanya. Dan insya Allah pendapat yang kedua ini yang pendapat yang lebih mendekati, karena selama uang itu ada di tempat orang lain dan dia susah untuk ditagih, maka belum dianggap sebagai properti Anda sampai dia dikembalikan kepada Anda. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang kedua, menjual barang tanpa DP, insya Allah diperbolehkan dengan ketentuan Anda menggunakan skema murabahah lil amir bisyira. Murabahah lil amir bisyira itu menjual barang dengan dua tahapan. Pertama, pesan dulu, dan ini tidak mengikat. Yang kedua, jual beli, dan ini baru mengikat. Sehingga pada saat customer ada yang PO, ada yang pesan, Anda tidak boleh minta ikatan apapun, nggak boleh minta DP, dan itu tidak mengikat. Lalu Anda cari barang, setelah dapat, Anda tawarkan ulang, jadi beli atau tidak. Karena belum ada akad sebelumnya, karena kemarin kan baru pesan ya, yang tidak mengikat. Karena belum ada akad sebelumnya, maka pihak customer berhak untuk tidak jadi beli, padahal Anda sudah beli barang. Nah, kalau skema ini dilakukan, insya Allah diperbolehkan, dan itu yang disebut dengan murabahah lil amir bisyira atau musawamah lil amir bisyira. Hukumnya boleh. Tapi kalau mengikat, begitu Anda belikan barang, customer Anda wajib beli, ini hukumnya dilarang. Berarti Anda mewajibkan orang yang bukan kewajibannya. Kenapa dia diwajibkan untuk beli? Padahal hukum asalnya kita tidak wajib beli. Kan dia sudah pesan. Pesan itu kan tidak mengikat. Pesan itu boleh dibatalkan, 100% boleh dibatalkan tanpa syarat. Karena sebatas pesan. Dan terus dia sudah pesan kan berarti sudah janji. Pesan terhitung janji, tapi sifatnya hanya sepihak. Dalam arti mengikat satu pihak saja. Dan dia berhak untuk membatalkan 100%. Sehingga kalau misalnya saya gak jadi beli padahal barangnya sudah dibelikan oleh pihak penjual, saya tidak berdosa dan saya tidak dianggap bersalah karena tadi sama sekali belum ada akad. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Kita coba angkat penelpon berikutnya. Silahkan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, mau nanya Ustaz. Ini begini Ustaz, kemarin kita ini mendapat, kalau seumpama kita mendapat tawaran pekerjaan renovasi dari kantor pajak itu gimana hukumnya Ustaz? Terus itu yang pertama, pertanyaan kedua Ustaz, kita ini kan bengkel, seumpama kita itu kerjasama dengan pihak asuransi di mana kadang mobil itu dikreditkan ke asuransi, terus kita yang mengerjakan pihak kaitannya itu berkipa itu. Terus pertanyaan setelah kita, apakah doa itu Allah mafirin muslimin wal muslimat itu bisa dipakai di setiap doa atau cukup dipakai pada waktu khutbah Jumat saja? Itu saja. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan yang pertama cukup berat ini ya. Mengenai hukum renovasi di kantor pajak, boleh ataukah tidak? Wallahu ta'ala alam, jika pembayaran yang diberikan oleh instansi ini adalah uang dari negara, sehingga misalnya kantor pajak ini punya anggaran dan anggaran itu diajukan ke negara, lalu negara yang membayar, maka insya Allah renovasi ini dan Anda mendapatkan pembayaran dari pihak negara, insya Allah pembayaran ini diperbolehkan. Wallahu a'lam. Karena sebenarnya yang Anda lakukan adalah memperbaiki fasilitas negara, kemudian Anda dapat bayaran. Terlepas dari, wah itu kan nanti dipakai untuk pekerjaan yang misalnya menarik pajak dan seterusnya. Karena tugas itu adalah tugas negara. Dalam arti, Anda tidak bertanggung jawab dari bagaimana kegiatan mereka. Kecuali kalau itu dipakai untuk kegiatan yang sifatnya haram di luar kedzaliman, misalnya untuk riba seperti bangun bank atau kegiatan agama non muslim ya, untuk gereja lalu dananya dari negara, maka di situ ada unsur ta'awun alal itsmi wal udwan. Wallahu ta'ala alam. Mungkin Anda kalau mau mendapatkan penjelasan yang lebih detail bisa ditanyakan ke Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi. Dan tadi jawaban saya masih terkesan ngambang, namun saya lebih cenderung, wallahu ta'ala alam, saya lebih cenderung insyaallah tidak masalah mendapatkan itu karena status uang yang Anda dapatkan adalah uang dari negara. Tapi kami sarankan bisa ditanyakan kepada ustadz yang lebih senior. Kemudian yang kedua, bekerja sama dengan pihak asuransi, wallahu alam, saya tidak punya referensi tentang ini, tidak bisa kami jawab. Sementara yang ketiga tentang doa, Allahumma gfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, yang itu umumnya dibaca oleh khatib. Yang kami tahu, doa ini tidak kita jumpai hadisnya, tapi sifatnya hanya saran yang disampaikan oleh para ulama. Sehingga dalam buku-buku panduan khutbah yang diterbitkan atau yang disampaikan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikihnya, doa ini hanya disebutkan, dianjurkan untuk memberikan doa yang sifatnya umum bagi seluruh kaum muslimin dengan kalimat Allahumma gfiril muslimin wal muslimat dan seterusnya. Ada satu hadis yang mengatakan, siapa yang memohonkan ampun untuk seluruh muslim, baik laki maupun perempuan, yang hidup maupun yang mati, maka dia mendapatkan pahala sejumlah muslim yang ada di dunia. Tapi hadis ini adalah hadis yang dhaif, sehingga hadis ini tidak bisa kita jadikan sebagai panduan untuk mengatakan anjuran membaca doa ini ketika khutbah Jumat. Ala kullin, intinya, bolehkah doa ini dibaca dalam keseharian kita? Jawabannya boleh. Karena selagi maknanya baik dan tidak ada pelanggaran di sana, apalagi tujuannya dalam rangka untuk kebaikan kaum muslimin, maka boleh dibaca baik ketika Jumatan maupun di luar Jumatan. Wallahu ta'ala alam. Kita bacakan satu pertanyaan dulu ya. Dari pemirsa Sabda TV, terkait pekerjaan di bank tadi, apakah halal sebagai driver dan sebagai penyedia catering untuk karyawan bank? Sebagai driver dan penyedia catering untuk karyawan bank, ukurannya seperti ini. Allah Ta'ala berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, jangan tolong-menolong dalam dosa dan maksiat. Itu ukurannya ya. Nah, apakah catering dan driver yang terlibat dalam kegiatan perbankan masuk di situ ataukah tidak? Kalau masuk berarti hukumnya dilarang. Tapi kalau tidak masuk, hukumnya diperbolehkan. Pertimbangan Syekh Dr. Sulaiman, aparat keamanan atau satpam yang dia menjaga keamanan itu dianggap tidak masuk, dengan alasan fungsinya itu bukan melindungi transaksi riba, tapi fungsinya adalah menjaga kedzaliman. Maka andaikan ada orang yang mau melakukan tindak kriminal, yang disasar adalah misalnya nasabah, satpam punya kewajiban untuk bergerak. Nasabah bawa duit misalnya, lalu dia diincar orang, maka satpam berhak untuk atau punya kewajiban untuk melindungi dia. Sehingga tujuannya adalah man'ul i'tida, menjaga jangan sampai terjadinya potensi kriminal, bukan melindungi transaksi riba. Nah, sekarang Anda bisa ukur kira-kira untuk catering, kemudian termasuk juga driver, itu apakah masuk dalam kegiatan memudahkan transaksi riba ataukah tidak. Jika masuk, berarti kerja di sini hukumnya tidak diperbolehkan. Intinya begini, baik di posisi sebagai driver maupun catering, uang yang didapatkan dari hasil memberikan layanan kepada bank ini adalah uang dari hasil ribawi. Sehingga catering Anda dibayar dengan bayaran riba, karena dominan penghasilan bank adalah riba. Termasuk juga ketika dia di posisi sebagai driver bank, dia dibayar, digaji dengan uang hasil riba. Dan itu saya kira sudah menjadi salah satu di antara pertimbangan yang mungkin bagi sebagian orang sebaiknya mencari yang lain, semoga mendapatkan pendapatan yang lebih berkah. Wallahu ta'ala alam. Tayyib, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi mohon diperhatikan, insyaallah akan ada ujian dan soalnya sudah kami siapkan. Nanti bagi para jamaah bisa mengakses di fanpage Aminur Bais, soal akan kita sediakan di sana. Dan bagi Anda yang berprestasi, insyaallah akan kita sediakan hadiah. Ada 5 hadiah ya, ANB Official menyediakan 5 hadiah. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.